Kui sing ono ning atiku, raono sing ganteni sliramu, ganteni sliramu. Nanging wis rang ngancani aku, ra ono meneh esem sak guyumu, sak guyumu. Ra ono liyane sing iso ngantekke piku, kowe tetep ning atiku. Wis tak coba kanggo mempertahanke, nanging kowe milih lunga dhewe. Nuruti karepmu, nuruti pengenmu, tetep tak tompo ganti ikhlas legowo. Yo wis tungoku mung siji, muga kowe oleh pengganti sing luwe iso ngerteni sliramu. Raono liyane sing iso ngantekke, kowe ning atiku, kowe tetep ning atiku. Wis tak coba kanggo mempertahanke, nanging kowe milih lunga dhewe. Nuruti karepmu, nuruti pengenmu, tetep tak tompo ganti ikhlas legowo. Wis tak coba kanggo mempertahanke, nanging kowe milih lunga dhewe. Nuruti karepmu, nuruti pengenmu, tetep tak tompo ganti ikhlas legowo. Tetep tak tompo ganti ikhlas legowo. Tetap tompo. Ganti ikhlas legowo. Wis tak coba kanggo mempertahanke, nanging kowe tetap tak tompo ganti ikhlas legowo.